Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih membahas kitab Al-Mumti fi syarhi Al-Ajurumiyah, dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari bab al-af'al, ya, babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Masya muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita bahas dan kita lanjutkan fi'il yang ketiga, ya, salisan al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Berkata al-musannif, yani Ibnu Ajurum As-Sunhaji, fi'il mudhari adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam perkataan anaitu. Ya, ini maksudnya hamzah, ada hamzah, nun, ya, dan ta, ya, ana itu disingkatnya. Dan fi'il mudhari itu dirofakan selama-lamanya sampai kemasukan amil nasab, ya, atau amil penjazem. Jadi definisi fi'il mudhari adalah fi'il yang diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa itu mudhara'ah? Huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu ada empat. Huruf yang mengawali fi'il mudhari itu ada empat, yakni hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ringkasnya kita bilang ana itu. Ya, jadi fi'il mudhari itu pasti diawali oleh salah satu empat huruf mudhari ini. Ya. Kemudian hukum asal fi'il mudhari itu adalah marfu', dirofa. Kapan dia berubah dari hukum asalnya? Nah, jika ada huruf nasab dan juga huruf jazm, ya, atau ada amil penasob dan amil penjazmnya. Asyarah, ya, kita baca syarahnya. Al-fi'lul mudhari, ya, penjelasan dari fi'l mudhari. Hukmuhu lahu hukman, hukmun bi'antibari awwalihi wa hukmun bi'antibari akhirihi. Jadi fi'l mudhari ini punya dua hukum, ya. Hukum yang pertama berdasarkan huruf pertamanya, dan hukum yang kedua berdasarkan akhirnya, ya, akhir fi'il mudhari'nya. Fa'amma hukmu bi'atibari awalih, ya, adapun hukumnya berkaitan dengan awalnya. Fa'innahu labudda an yakuna fi awalihi wahidun min arba'ati ahruf. Maka yang namanya fi'il mudhari', ya, itu harus di awalnya itu terdapat salah satu dari empat huruf. Wahiya al-hamzah, wa'nun, wal-ba, wa'ta. Nah, jadi fi'il mudhari kalau di depannya tidak ada hamzah, nun, ya, atau ta, itu berarti bukan fi'il mudhari, ya. Jadi fi'il mudhari kalau di depannya itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya jama'uha qauluka ana itu, ya, yang terhimpun dalam ucapanmu ana itu. Nah, ini biar gampang mengingatnya, ya, ana itu disingkat ana itu, hamzah, nun, ya, dan ta. Nahu aqumu wa taqumu wa yaqumu wa naqumu. Ya, lihat, ya, kata aqumu ini awalnya hamzah. Kemudian naqumu awalnya nun, yaqumu awalnya ya, kemudian taqumu awalnya huruf ta. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih, ya, fa innahu taratan yakunu mabniyan wa taratan yakunu mu'raban wa huwa al-ghalibu fi. Adapun hukumnya, nah, yang berkaitan dengan huruf terakhirnya atau keadaan terakhirnya, maka dia terkadang mabni, ya, dan terkadang mu'rab, dan dialah yang paling banyak. Ya, artinya apa? Fi'il mudhari itu kebanyakan yang mu'rab, ya, dibanding dengan yang mabni, ya, thayyib. Kemudian fa'ammal mabni falahu halatan. Ya, maka fi'il mudhari yang mabni itu dalam dua keadaan. Yang pertama, ya, yang pertama itu yubna ala sukun idza tasalat bihi nunul inas, ya, nahu qalihi ta'ala wal walidatu yurdi'na. mabni atas sukun. Ini yang pertama. Jadi dimabnikan atas sukun kapan? Apabila bersambung dengan nun mu'annas ya, atau nun inas. Contohnya adalah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Ya, lihat ainnya itu sukun ya, yurdi'na, huruf ain ini di sukun. Makanya kita katakan mabni atas sukun ya, mabni ala sukun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian wayubna alal fathi. Nah, ini yang kedua ya, wayubna alal fathi. Idza tasalat bihi nun taukid. Nahu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka. Nah, keadaan yang kedua ini dimabnikan atas fathah. Kapan dia mabni di atas fathah? Ya, apabila bersambung dengan nun taukid. Nahu qawlihi ta'ala ya, contohnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala lanukhrijannaka. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 88. Ya, kita lihat ya, asalnya kalimat nukhriju. Nah, kalau nun taukid bersambung dengan fi'il, nah, nanti kaidahnya huruf terakhirnya itu menjadi fathah ya. Asalnya nukhriju. Nah, kalau mau ditambahkan huruf nun taukid, huruf terakhirnya ya, yakni jim, nah itu asalnya dhammah menjadi fathah. Nukhrijanna. Nah, ini kaidah menambahkan nun taukid kepada fi'il. Jadi fi'il mudhari itu kebanyakannya mu'rab. Nah, yang mabni hanya dua keadaan. Yang pertama, jika dia bertemu dengan nun mu'anas atau nun inas. Nah, jadi kalau dalam tasrif fi'il mudhari itu yang dhamirnya hunna dengan apa? Antunna. Ya, misalkan kalau kata yadribu, nah, berarti yadribna dan juga tadribna ya, ini yang mabni. Kalau misalkan yaktubu ya, berarti yaktubna dengan taktubna, ini yang mabni. Kemudian yang kedua, kalau dia bersambung dengan nun taukid maka dia mabni ya, cuma mabninya alal fathhi ya. Baik, nah, selanjutnya wa yurabul mudhari idza lam yattasil bi akhirihi nunul inas au nunut taukid. Nah, ini simpel ya. Fi'il mudhari itu mu'rab ya, kapan? Apabila tidak bersambung dengan akhirnya nun mu'annas atau nun taukid. Nah, pokoknya selain yang bersambung dengan nun mu'annas dan nun taukid itu mu'rab. Nah, kembali ke hukum asalnya. Wal mudhari'u al mu'rabu ala kismain ya. Tapi fi'il mudhari mu'rab itu dibagi lagi menjadi dua ya. Mu'rabun bil harakat wa mu'rabun bil huruf. Ada yang mu'rabnya dengan harokat, ya, ada mu'rabnya dengan huruf. Nah, penjelasannya, mu'rabun bil harokat, kapan dia mu'rab dengan harokat, dan kapan dengan huruf. Ya. Mu'rabun bil harokat, idza lam yattasil bi akhirihi aliful itsnain, aw wawul jama'ah, aw ya'ul mukhatabah. Yani apabila tidak bersambung di akhirnya alif musanna, wawu jamak, dan ya mukhatabah. Nahu, contohnya, yadhhabu walan yadhhaba walam yadhhab ya, yadhhabu ini lihat ya, tidak ada alif musanna, tidak ada wawu jamak ya, tidak ada ya mukhatabah, makanya dia marfunya dengan dhammah ya, yadhhabu, kemudian nasabnya dengan fathah lan yadhhaba, kemudian jazmnya dengan sukun ya, lam yadhhab. Kemudian yang kedua, wa mu'rabun bil huruf idza tasala bihi aliful itsnain awwawul jama'ah awya'ul mukhatabah. Mu'rab dengan huruf kapan? Kalau dia bersambung dengan alif musanna, wawu jamak, atau ya mukhatabah. Nahwu contohnya, yazhabani wa yazhabuna wa tazhabina. Nah, ini yang dikenal dengan af'alul khamsah ya, atau al-amthilatul khamsah. Yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Al-tayyib. Jadi ini merupakan materi terakhir tentang fi'il mudhari. Kesimpulannya, fi'il mudhari itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, kebanyakan mu'rab. Yang mabni kalau ditasrif fi'il mudhari itu dhamir hunna dan antunna. Kemudian juga fi'il mudhari yang diakhiri nun taukid. Kemudian selanjutnya ya, di kitab halaman 62 kita lihat di sini ada tabel-tabel. Ya. Sebenarnya ini hanya rangkuman saja, ya, rangkuman dari pelajaran Babul Af'al. Kita lihat tabel yang pertama, di sini ada 3 tabel, ya. Tabel yang pertama ini ingin menunjukkan bersambungnya fi'il-fi'il dengan dhamir. Ya, ada kata ad-dhamair wal huruf, kemudian kolom-kolom. Misalkan fi'il madhi, ya, pada kolom fi'il madhi. Fi'il madhi itu bersambung ta fa'il, ya, contohnya katabtu. Kemudian na fa'il, ya, katabna. Kemudian alif musanna, kataba. Kemudian nun muannas, katabna. Kemudian wawu jamak, katabu. Dan ta ta'nits, katabat, ya. Nah, fi'il madhi ini tidak bersambung dengan ya mukhotobah dan nun taukid, ya. Nun taukid itu tidak akan pernah bersambung dengan fi'il madhi. Nun taukid hanya bersambung pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Adapun fi'il mudhari, dia tidak mungkin bersambung dengan ta' fa'il dan na' fa'il. Karena memang kalau kita tasrif, ya, fi'il mudhari, misalkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, tidak ada satupun tasrifan yang ujungnya itu ta' atau nun. Seperti yaktubu misalkan, ya, maka dia adanya bersambung dengan alif musanna yaktubani. Atau nun mu'annas, ya, yaktubna, wawu jamak. Yaktubu, ya, yaktubuna, kemudian taktubina, ini ya mukhotobah, dan nun taukid yaktubna, ya, asalnya menjadi asalnya yaktubu menjadi yaktubna. Nah, begitupun fi'il amr, karena fi'il amr ini turunan dari fi'il mudhari, maka dia sama persis dengan fi'il mudhari, ya, dia hanya bersambung dengan alif musanna, ya, uktuba, kemudian nun mu'annas uktuban, uktubna. Kemudian ya mukhotobah uktubi, kemudian nun taukid uktubanna. Nah, kemudian tabel yang kedua, ini di halaman, masih di halaman 62. Perbedaan ta fa'il dan ta ta'nis. Ya, al-farqu baina ta il fa'il wa ta il ta'nis. Nah, di sini ta ul fa'il dan ta ul ta'nis, ya, domir fi mahalli raf'in fa'ilun. Domir dalam keadaan rafa menjadi fa'il. Kemudian ada harfun la mahala lahu minal i'rab. Ya, huruf yang tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ya, misalkan yang dimaksud ta'nits itu adalah dharaba, ya, yakni yang dharabat, ya. Misalkan dharaba berarti dharabat. Kataba, katabat. Nah, kalau dharabat kita i'rab, ya, dharaba itu fi'il madhi. Tanya apa? Nah, kita tidak bisa bilang itu fa'il. Jadi ta itu tanda ta'nits. Ya, sekali lagi bahwasanya dorobat, ya, fiilnya, fiil madinya adalah doroba, sedangkan taknya itu menunjukkan tanda ta'nis atau mu'anas, dan dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, berbeda dengan tak, ya, dalam kalimat dorobtu, dorobna, ya, dorobtum dan seterusnya, ini taknya berkedudukan, ya, dia sebagai fa'ilnya. Kemudian perbedaan yang pertama, tak fa'il, ya, taknya berharokat, mutaharikah. Ya, ini misalkan dorobtu, ya, dorobta, dorobata, dorobtunna, ya, tak ta'nits, taknya sukun, ya, dorobat. Nah, perbedaan kedua, maqoblaha sakinun. Kalau tak fa'il, maqoblaha sakinun, huruf yang sebelumnya sukun, ya, dorobat, karena dia mabni atas sukun. Kemudian, kalau ta ta'nits, ya, maqoblaha maftuh. Apa yang sebelumnya itu fathah, ya, contohnya dorobat, ya, lihat ba'nya itu fathah, dorobat, ya. Kemudian contoh ta fa'il, mislu ana katabtu, ya, saya telah menulis. Adapun ta ta'nits, ya, contohnya, ya, mislu hiya katabat, ya, dia telah menulis, ya. Tabel ketiga, ya, tabel ketiga, al-farqu baina nunil inas wa nuni taukid. Ya, perbedaan antara nun mu'annas dengan nun taukid. Perbedaan yang pertama, ya, kalau nun inas, ya, dhamirun fi mahali raf'in fa'ilun. Dhamir dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Ya. Adapun nun taukid, ini huruf saja. Harfun la mahala lahu minal i'rab. Huruf saja, ya, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Jadi misalkan kalimat yaktubu, ya, kalau apa? Yak taktub ila apa yaktub ya yaktubna dan taktubna, maka nunnya itu sebagai fa'ilnya. Tapi kalau yaktubu berubah menjadi yaktuban, ya, maka nunnya ini hanya huruf saja, tidak punya kedudukan, ya, dia hanya punya berpengaruh dari sisi maknanya saja. Tapi dari sisi i'rab, nun itu bukan apa-apa, ya, tapi nun mu'annas, ya, yaktuban. Yaktubna, ya, alafu yaktubna, maka nunnya adalah fa'ilnya. Kemudian perbedaan kedua, nun mu'annas, ya, mutaharrika bil fathi, ya, berharokat fathah, taktuban, ya, dan yaktuban. Nun taukid mutaharrika bil fathi ma'at tasydid, ya, berharokat fathah tapi ada tasdidnya, ya, yakni yaktubu menjadi yaktubanna, ya, nunnya ada tasdidnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, nun mu'annas, ya, maqobla sakinun, ya, apa yang sebelumnya adalah sukun, ini yaktubna, ya, ba'nya sukun. Sedangkan nun taukid maqoblaha maftuhun, ya, huruf yang sebelumnya fathah yaktuban. Nah, contoh nun mu'annas mislu athalibatu yaktubna. Nah, contoh nun taukid mislu la taktubanna. Nah, kemudian kita masuk pada bagian halaman 63. Nah, ini juga termasuk kesimpulan, ya, tapi modelnya dengan syajarah, ya, dengan apa namanya bagan seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di grup Telegram insyaallah. Nah, ini merupakan kesimpulan bahwa fi'il madhi itu mabni, ya, fi'il madhi itu mabni. Yang pertama, mabni ada yang 'alal fathhi, ya, misalkan zahaba, zahabat, zahaba, ya, lihat ba-nya itu fathah, ya, zahaba, zahabat, zahabata misalkan. Kemudian yang kedua, ada yang mabni ala dhom, ya, contohnya zahabu. Nah, lihat ba'nya adalah dhomma, ya, ba'nya berharokat dhomma. Kemudian ada yang ala sukun, ya, mabni ala sukun, ya, contohnya zahabtu, zahabna, zahabna, ya, ba'nya itu disukun. Kemudian fi'il amr, nah, ini mabni juga, ya, ada yang ala sukun, ya, contohnya idhab, idhabna, ya, ada juga yang alal fathah, ya, alal fathi, contohnya idhabanna, ya, dengan nun taukid. Kemudian ada lagi ala hasfi, ya, terbagi lagi menjadi ala hasfi harfil ailah. Nah, contohnya is'a, ya, membuang huruf alif. Kemudian ud'u, membuang huruf wawu. Kemudian irmi, membuang huruf ya. Kemudian yang kedua, hadfu nun, ya, membuang nun. Contohnya idhabu, idhaba, idhabi, ya, ini semuanya membuang nun. Nah, adapun fi'il mudhari, ada yang mu'rab dan ada yang mabni, ya, terbanyak adalah mu'rab, ya. Yang mabni hanya dua keadaan. Yang pertama, mabniun 'alal fathhi ma'a nuni taukid, ya. Dia dimabnikan atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Contohnya apa? La tukhrijanna, ya, la takhrujanna. Asalnya adalah la takhruj. Nah, ketika bersambung dengan nun, maka menjadi la takhrujanna. Jimnya menjadi fathah, huruf jim menjadi fathah. Kemudian asalnya yang kedua, mabniyun ala sukun ma'a nunil inas. Dia dimabnikan atas sukun karena bersambung dengan nun mu'annas. Contohnya yakhrujna. Ya, ini disukun, ya. Adapun fi'il mudhari yang mu'rab terbagi juga menjadi dua. Ada yang mu'rab dengan harokat, ya, contohnya yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab, kemudian yamshi. Ada yang dengan huruf, contohnya yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabina. Ini adalah fi'il yang lima. Ketika nasab menjadi lan yadhhaba, walan yadhhabu, walan tadhhabi, ya. Ketika jazm, lam yadhhaba, walam yadhhabu, walam tadhhabi. Kemudian ketika rofa, lam yamshi, ya, huruf ilatnya ini dibuang. Asalnya adalah yamshi, ada ya-nya. Ya, kemudian ketika rofa, ketika dia itu di jazm, lam yamshi, ya, dibuang huruf ilatnya. Kemudian yang ketiga al-mudhari, ya, fi'il mudhari, mu'rabun bil harakat. Contohnya yadhhab, lan yadhhaba, lam yadhhab, yamshi, ya. Kemudian bil huruf, contohnya dengan huruf, ini adalah fi'il yang lima, ya, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabina. Kemudian ketika nasab, lan yadhhaba, walan yadhhabu, walan tadhhabi. Ketika jazm, lam yadhhaba, walam yadhhabu, walam tadhhabi. Kemudian ketika rafa, lam yamshi, ya, huruf ilatnya dibuang. Kemudian masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, untuk halaman 64 ya sampai halaman 66 ini merupakan contoh cara i'rab, ya, ayat-ayat yang tadi diberikan contoh fil-fil ini, ya. Nah, insyaallah antum sudah terbiasa mengi'rab karena ini darus dari yang pertama, ya, sampai sekarang. Ya, ada terus i'rabnya insyaallah bisa dibaca sendiri. Dan ini memang bagus sekali, ya, untuk dibaca karena i'rab itu kita bisa, ya, karena terbiasa mengi'rab, ya, dan silakan untuk dibaca sendiri, ya, insyaallah ini sebagai latihan nantinya. Ya, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.